Boleh tak orang yang tak masuk peperangan baca doa kunut nazilah? Misalnya kita berada di Malaysia, baca doa kunut nazilah untuk saudara kita di Palestin, untuk mengalahkan tentera Israel. Jawabnya boleh. Kerana kunut nazilah ini sunat bila ada berlaku musibah besar. Musibah besar ni macam tentera Islam diserang, dikepung oleh tentera orang kafir. Macam sekarang di Libya. Libya sekarang ni perang salib. Amerika, Perancis, Spanyol, Kanada, Itali itu semua Kristian. Nampak? Bersatu untuk membalas dendam perang salib. Perang salib yang pertama dia kalah dengan tentera Islam. Sekarang sambungan dia, kita tak sedar. Sepatutnya kita ni faham, setiap bumi umat Islam adalah bumi kita, bumi anak-anak kita. Walaupun bumi itu namanya Libya, itu juga bumi kita. Kerana dia bumi umat Islam. Bila Libya kena bom, kita turut merasa duka cita dan bersusah hati. Baru soft iman kita. Faham? Ni bila orang bom sana, tak apa, kita tak kena bom. Orang bom Palestin tak apa, bukan Malaysia. Ini maknanya mainan orang kafir. Dibahagikan perasaan kasih sayang kita, dipecah-pecahkan dengan sempadan. Nah,